Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi ila yawmiddin. Qala ta'ala ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Alhamdulillah, dengan nikmatnya pula kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghadiri majlis yang mulia ini dalam keadaan sehat wal afiah. Semoga kehadiran antum sekalian dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang baik, amal yang bisa menyelamatkan seseorang dari azab Allah Subhanahu wa taala dan menghantarkan manusia ke syurganya Allah Subhanahu wa taala. Akhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, pertemuan kita kali ini insyaallah ta'ala akan membahas atau mempelajari tafsir surah Az-Zalzalah. Tafsir surah Az-Zalzalah ini adalah silsilah atau sambungan daripada pertemuan kita pada mustawa al-awwal. Pada semester yang pertama kita membahas tentang surah-surah pendek dari surah An-Nas sampai surah Al-Asr kalau tidak salah. Nah, ini sambungannya. Berikutnya adalah surah Az-Zalzalah. Az-Zalzalah itu artinya goncang. Az-Zalzalah itu artinya gempa. Ya, gempa, goncang bumi. Ya, gempa bumi. Bumi bergetar. Az-Zalzalah. Dan Az-Zalzalah, lihat di At-Tamhid, di Tamhid itu pendahuluan Suratul Zalzalah Madaniyah. Surah Zalzalah itu adalah surah Madaniyah, yaitu halaman 72, ya, afwan, halaman 72. Surah Az-Zalzalah itu halaman 72 di sini, ya, di buku yang antum, yang ada di hadapan antum semua. Surah Az-Zalzalah itu pada halaman 72. Zalzalah artinya zilzal, artinya gempa. Zalzalah jamaknya zalazil, jamaknya zalazil, bentuk jamaknya itu zalazil. Sekarang di situ ada kalimat tamhid. Tamhid artinya pendahuluan. Suratul Zalzalah madaniyah. Surah Zalzalah itu adalah surah madaniyah. Apa madaniyah dan apa makkiyah? Madaniyah adalah turunnya ayat ini atau surat ini setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau makkiyah itu adalah surat yang turunnya sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Ya. Kemudian wahiya fi uslubiha tashabbaha suwarul makkiyah. Uslubnya atau susunan-susunan kalimatnya itu menyerupai wahiya fi uslubiha, pada uslubnya atau susunan bahasanya tashabbaha menyerupai as-suwarul makkiyah. Suwar itu jamak dari surah. Jamak dari surah. As-suwaru jamak dari surah, yang artinya surat-surat. Al-makkiyah surah yang turun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau surah makkiyah. Lima fiha, karena di dalamnya min ahwalin wa syada'id yaumil qiyamah. Di dalamnya terdapat kegoncangan dan kedahsyatan, goncang, keadaan, keadaan goncang dan kedahsyatan. Syada'id itu kedahsyatan, yaumal qiyamah pada hari kiamat. Wahyahuna dan di sini tatahaddatsu anil zalazilil anif, membicarakan tentang zalazil atau gempa yang sangat dahsyat. Alladhi yakunu baina yaday sa'ah, yang mana ini akan terjadi mendekati hari kiamat. Jadi zilzal itu terjadi sebelum hari kiamat. Ya, tanda-tanda daripada kiamat itu nanti ada gempa yang sangat dahsyat. Haitsu yandakku kullu sarhin syamikhin wa yanharu kullu jabalin rasikh. Sampai akhirnya memporak-porandakan segala hal bangunan dan menghancurkan gunung yang kokoh. Dan menghancurkan gunung yang kokoh. Jadi gunung-gunung juga akan bergetar, akan hancur. Apa saja yang dibangun oleh manusia itu akan hancur semuanya. Ya, porak-poranda. Wa yahsulu min al-umuril ajibah al-ghiribah ma yandahishu lahul insan ka ikhrajil ardi ma fiha min mauta. Dan membuat manusia itu kaget, ta'ajub dengan sesuatu yang sangat gharib, yang sangat aneh. Yaitu apa? Mayan dahishu lahul insan ka ikhrajil ardi ma fiha min mauta. Yaitu dengan adanya goncang itu Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan orang-orang yang sudah meninggal, ikhrajil mauta. Jadi orang-orang yang sudah meninggal itu muncul semuanya, keluar semuanya. Jadi sesuatu yang gharib, minal umuril ajibatil gharibah, ajib dan gharib, sangat asing. Kenapa kok bisa seperti ini? Ya. wa ilqaiha ma fi batniha min kunuzin thaminatin min dhahabin wa fiddatin. Kemudian keluarlah dari perut bumi itu kunuz, perbendaharaan, ya. Kunuz itu apanya? Emas, harta karun, kunuz. Harta karun, keluarlah harta karun. Kalau di Indonesia cari harta karun. Ya, kunuz, harta karun itu maksudnya di sini apa? Thamina min dhahabin wa fiddah. Emas dan perak muncul semuanya. Ya, keluar semuanya. Syahadatuha ala kulli insanin bima amila ala dhahriha. Semua manusia menyaksikannya. Ya, semua manusia apa yang terjadi itu menyaksikannya. Amiltu yaumu kadza wa kadza kullu hadza min ajaibi dzalikal yaumur rahib. Kemudian manusia sudah ngomong gini. Mereka semuanya amiltu yaumu kadza wa kadza. Oh, saya sudah beramal. Oh, saya sudah bersedekah. Saya sudah ini. Dia tahu ini adalah tanda-tanda hari kiamat. Manusia sudah tahu semuanya. Setelah Allah Subhanahu wa taala dengan sebab zilzal, dengan sebab gempa itu mengeluarkan perut bumi berupa emas dan perak, kemudian mengeluarkan juga manusia-manusia yang dulunya sudah meninggal, orang-orang yang sudah mati itu dikeluarkan dengan sebab zilzal itu. Dan manusia menyaksikan dengan mata kepalanya. Kemudian mereka berkata, oh, saya sudah beramal ini, saya sudah pernah melakukan ini. Ya, dia berusaha beramal. Kadza wa kadza wa kullu hadza min ajaibi dzalikal yaumur rahib. Ini merupakan pada waktu itu adalah hari yang sangat menakutkan. Sampai akhirnya manusia sudah, saya sudah beramal apa ya? Sudah siap-siap, mau siap-siap mau beramal. Padahal waktu itu sudah menakutkan dah. Tapi manusia sudah tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dia mengingat apa yang pernah dia lakukan berupa amal saleh. Kama tatahaddatsu an sirafi anisrafil khalaiqi min ardil mahsyari ila al jannati wan nar. Seperti halnya buyarnya manusia dari mahsyar, dari tempat perkumpulan, ilal jannati awun nar. Seperti buyarnya manusia dari padang mahsyar itu, dia itu mau ke surga atau mau ke neraka. Jadi oh, saya sudah beramal. Makanya di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-Isra, sebenarnya Allah SWT tidak perlu menyebutkan amal kamu seperti ini seperti ini. Allah SWT berfirman, kafa bi nafsikal yauma 'alaika apa? Hasiba. Cukup kamu sendiri, enggak perlu Allah SWT menyebutkan ini. Tahu kemana kembali kamu. Sebelum meninggal pun tahu. Manusia sudah tahu, oh, saya amal saya banyak. Saya ini banyak, udah tahu kemana dia sebenarnya akan kembali. Ya. Tapi disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti sebagai dalil, bukti agar manusia semakin sadar, agar manusia semakin tahu bahwasanya menyesal itu merupakan perbuatan, ya, menyesal itu merupakan hal yang menyakitkan seperti yang dijelaskan oleh para ulama. Menyesal, agar manusia itu menyesal. Menyesal lo, kenapa dulu seperti ini? Kenapa dulu seperti ini? Itu hal yang menyakitkan. Kalau orang ketipu, kenapa kemarin ya? Itu nyesal tuh, itu di dunia. Padahal bisa dicari lagi. Bagaimana dengan akhirat? Yang mana manusia tidak bisa beramal lagi. Di akhirat tidak bisa beramal lagi. Ya, dia menyesal dan seterusnya. Dan itu merupakan bentuk daripada azab Allah SWT. Subhanallah, ya. Wa inqisamuhum ila asnafin ma baina syaqiyyin wa sa'id. Dan pembagian manusia kepada kelompok yang sengsara dan kelompok yang berbahagia. Wa inqisamuhum dan pembagian mereka, pembagian Allah SWT kepada mereka, ila asnafin, kepada kelompok-kelompok, ma baina syaqiyin, antara yang syaqi. Syaqi itu yang sengsara, yang susah, ya, syaqiyin wa sa'idin, dan orang-orang yang beruntung. Daripada waktu itu udah, subhanallah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita ke golongan orang-orang yang su'ada, orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang beruntung, al-muflihun, orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diakui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya. Ya. Karena banyak sekali nanti, ya, tidak semua orang itu akan diakui oleh umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengaku-ngaku banyak sekarang ini di dunia, banyak yang mengaku sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam riwayat yang sahih yang pernah kita baca dalam fadail, keutamaan daripada berwudu, apa itu? Bahwasanya tanda dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bisa diketahui dengan apa? Bekas wudunya. Bekas wudunya. Ya, bekas wudunya. Min atharil wudu. Sampai-sampai Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tapi tambahan dari Abu Hurairah, dia itu menambahi wudunya yang seharusnya tangan itu sampai siku, ditambah sampai bahunya. Tapi itu cuman Abu Hurairah saja. Dan apa ingin kelihatan bekasnya nanti di akhirat bercahaya, itu tanda-tanda daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, wudu juga yang mengikuti sunnah tentunya. Wudu seperti cebok atau wudu yang asal-asalan, yang tidak ini ya jelas, ya, itu tidak benar. Wudu sesuai dengan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Suratul Zalzalah, Suratul Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ikhwatul iman, di sini ada kalimat atau huruf yang harus diperhatikan, yang sering dibaca salah oleh khususnya orang-orang Indonesia dan Mesir, ya, tidak membedakan antara za dan za, za dan za, atau za dibaca ija, ija jul jilatil ardu. Ini saya pesan juga kepada antum sekalian yang pertama kali dipelajari itu Al-Quran, dan sampai anak-anaknya diajarkan Al-Quran, anak-anaknya hafalannya banyak, nanti bapak-bapaknya sampai ketinggalan. Ya minimal kalau enggak ini bacaannya bagus, ya, bacaannya bagus. Sholat itu ketika sholat, ya, bacaannya agak amburadul. Bagaimana kalau bacaannya itu salah seperti itu sampai dia meninggal dunia. Contohnya sekarang umurnya 35 atau 40. Masih ada waktu kalau umurnya 60. Kalau Allah SWT memberi umur panjang. Semoga Allah SWT memberi umur panjang kita untuk ketaatan. Ya. Jadi masih diberi kesempatan 20 tahun tapi tidak mau belajar. beranikah kita ngomong kepada Allah SWT karena uzur atau fatihahnya salah? Antum dari sejak umur 20 tahun sudah ada kesempatan. Beranikah kita ngomong di hadapan Allah SWT, ya Allah, saya tidak punya waktu. Ya, beranikah kita uzur seperti itu? Ya, sampai fatihah aja salah, terus kayak gitu dan pengin masuk surga. Pengin ini amalnya baik padahal dia tidak mau berusaha menuntut ilmu. Nah, itu musibah ya ikhwan. Ya, mumpung kita masih diberi waktu oleh Allah SWT, manfaatkan. Ya, manfaatkan waktu sedikit untuk belajar Al-Qur'an itu yang penting. Dan kata dalam hadis yang sahih, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jangan sampai ya. Jadi kita juga punya tanggung jawab untuk diri kita sendiri, selain kita punya tanggung jawab terhadap anak dan istri kita. Jadi jangan sampai, dan lihat dalam ayat-ayat Al-Qur'an, yang pertama kali anfusakum, bukan keluarga kamu dulu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, jagalah diri kamu, wa ahlikum, dan keluarga kamu, naro, dari neraka Allah SWT. Jadi ikhwan sekalian rahimanu wa rahimakumullah, gak ada kata terlambat. Apalagi gak bisa baca. Gak bisa baca, terus aja seperti itu. Ya, sampai meninggal dunia, saya tidak punya waktu. Sama mama ditanya Allah SWT, kenapa kamu tidak bisa? Apakah itu jadi hujjah? Ya Allah. Jadi ikhwan sekalian rahimanu wa rahimakumullah, belajar. Belajar. Dan penting itu belajar Al-Quran. Yang penting belajar Al-Quran. Jangan sampai kita nanti memberitahu anak tapi kita sendiri tidak belajar. Ya, dan ini ada kesempatan, kesempatan yang baik belajar Al-Quran. Ya, sekarang itu belajar itu gampang sekali. Belajar Al-Quran itu gampang. Selain kita bisa pergi ke tempatnya ustaz itu banyak. Antum ustaz dengerin saja baca Fatihah. Karena ini rukun salat loh. Fatihah itu. Ya, dengerin saya baca Fatihah. Karena itu yang bermanfaat. Kalau enggak bisa ke tempatnya seorang ustaz, stel itu ini YouTube. Antum sembunyi-sembunyi kalau malu. Ya. Tapi sebenarnya enggak ada kata malu. Setel YouTube, di situ belajar Al-Qur'an, dengerin. Fatihah di situ ada. Bahasa ya, berbahasa Indonesia. Siapa aja ada ustaznya. Kalau belajar Al-Qur'an, ambil saja siapa? Siapa saja. Di YouTube tadi. Jadi kalau ini belajar Al-Qur'an, ternyata setelah itu dikasih syubhat. Enggak menyarankan saya. Nanti malah benci terhadap sunnah. Nah, ini jangan belajar Al-Quran orang yang memang mengajarkan Al-Quran saja. Berangkat ke tempatnya orang Arab, gak apa-apa. Berangkat ke tempatnya orang Arab, belajar tempatnya orang Arab, insyaallah ta'ala itu bermanfaat. Ini nasihat penting ya. Wah, penting sekali. Betapa banyak orang gak bisa baca Al-Quran. Bertahun-tahun ya, ada kesempatan tidak mau belajar Al-Quran. Penting ini. Ya, masih bacanya a'udzu dzu dibaca di a'uju. Sampai bertahun-tahun baca a'uju. Ini salah seperti ini, di mau dipelihara terus ya enggak benar. Ya, penting. Jadi belajar Al-Qur'an penting. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Yang lebih ini athqalaha tha. Itu biasanya dibaca as tha tha ya, tha dibaca tha, jangan dibaca sa. Enggak ada bedanya antara sin dengan tha ya. Athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilat, ketika guncang. apa yang berguncang? Al-ardu, bumi. Itu kalau memaknain bahasa Jawa saya masih bisa. Jadi dimaknain bahasa Jawa idza zulzilat. Ya, jadi belajar apa? Itu bisa sebenarnya kalau bisa mendukung kita itu belajar bahasa Arab itu salah satunya caranya orang-orang pondok pesantren kuno. Itu bisa mendukung juga. Tahu mana itu fa'il, maf'ul. Idza zulzilatil ardu, ketika bumi goncang, zilzalaha, dengan goncangan yang keras, wa akhrajatil ardu, akhrajat, mengeluarkan, al ardu, bumi, athqalaha, isinya, wa qala al insanu malaha, wa qala, dan berkata al insanu, manusia, malaha, apa ini? Ya, ketika goncang buminya dan mengeluarkan di sini athqalaha al ma'adin. Al ma'adin itu barang-barang berharga seperti harnya emas, perak, wan niran, dan mengeluarkan api. Wal amwat allati fi jawfiha, dan orang-orang yang sudah mati di dalamnya. Itu afqalah. Lihat itu di situ, lihat ma'anil mufradat, makna-makna kosakata. Di situ ada zalzalat, ihtazzat, ihtizazan anifa. Ya, bergetar dengan getaran yang sangat kencang, keras, dahsyat. Itu al-kalimah maknaha. Kalimah itu artinya ya, kalimat, maknaha maknanya. Zalzalat artinya ihtazzat, goncang. Ihtazzat, goncang, ihtizazan anifa, dengan goncangan yang sangat keras, dahsyat. Afqal hadis itu ma'adin. Al-ma'adin itu barang-barang yang berharga di isi bumi, seperti halnya emas, perak. Afqalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, dan dengan lantaran zilzal atau gempa bumi tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari perut bumi athqalaha. Orang yang meninggal, orang yang sudah mati, subhanallah. Kemudian apa? Emas, perak, dan di sini disebutkan wan niran, dan api dikeluarkan di situ. Wa qala al insanu malaha. Nah, setelah itu, nah ini nanti akan terjadi. Setelah terjadi seperti itu, manusia akan bilang, "Wah, apa ini? Kenapa seperti ini?" Ya. Saya pernah dengar dari orang-orang Aceh ketika kejadian ini, kejadian gempa, tsunami itu, sudah mikirnya sudah itu hari kiamat. Itu enggak ada sedikitnya nanti di hari kiamat. Jadi zilzal atau gempa sebelum hari kiamat itu gak ada apa-apanya dibandingkan dengan tsunami itu. Ya, lebih dahsyat, subhanallah. Dah takut semuanya, dah. Apa ini, apa ini, udah gak mikir apa-apa. Ya seperti itu, lari semuanya mikir, ya Allah. Dalam hatinya, ya Allah, saya sudah beramal apa ya, saya akan mati, saya ini, ya Allah, sudah mikirnya seperti itu, subhanallah. Ya. Kemudian yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada waktu itu engkau akan berbicara tentang apa yang terjadi. Wah, apa ini, ya, berbicara akhbaraha. Dan sesungguhnya hal itu pada waktu itu bi anna rabbaka auhalaha. Bi anna rabbaka, sesungguhnya Rabbmu, auhalaha, yang memerintahkan bumi untuk berguncang itu. Ya. Jadi atas perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan kejadian alam. Seperti yang dijelaskan oleh orang-orang kufar, "Oh, ini kejadian alam." Ya. Betapa banyak diprediksikan seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, tapi ternyata salah. Ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kehendak Allah Subhanahu wa taala bi anna rabbaka auhalaha yauma idin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Pada waktu itu, yauma idin, pada waktu itu yasduru, keluar annasu, manusia, ashtatan, kucar-kacir, liyuraw a'malahum, untuk melihat amal-amal mereka. Jadi kocar-kacir sambil mikir, ya Allah, apa yang pernah aku lakukan? Berapa banyak amal soleh yang aku amalkan? Semua seperti itu, lari semuanya kocar-kacir, sudah enggak mikir lagi. Ya, mana itu bapak, mana itu ibu, itu ya, anak kepada bapak, udah enggak mikir lagi, udah nafsi-nafsi. Ya, fa idza ja'atis sakha yauma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap orang dah sibuk dengan dirinya sendiri. Ya, subhanallah. Ya. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. فَمَنْ يَعْمَلْ, barang siapa beramal. فَمَنْ, barang siapa, يَعْمَلْ, beramal, مِثْقَالَ ذَرَّةٍ, sekecil biji yang sangat kecil, biji yang sangat kecil, خَيْرًا, kebaikan, يَرَهُ, dia akan melihatnya, dia akan mendapatkan balasannya. Dia beramal sekecil apapun, walaupun beramalnya itu di langit atau di bumi, atau amalnya itu berada di dalam batu, seperti halnya firman Allah SWT dalam surah Luqman, nasihat Luqman kepada anaknya, ya bunayya innaha intakum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sahratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, innaha, seandainya amal itu, mithqala habbatin min khardalin, seperti halnya habbah, biji yang sangat kecil, fatakun, dan habbah tersebut, biji tersebut, fi sakhra, di batu, di dalam batu, au fis samawat, au di langit, au fil ardi, atau di bumi, ya'ti bihallah, engkau akan datang membawanya di hadapan Allah SWT. Amal apapun, makanya jangan kita meremehkan amal kecil. Dalam hadis yang sahih yang disebutkan oleh, yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, la tahqiranna saghiratan walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Janganlah engkau la tahqiranna bil ma'rufi syai'a. Afwan. La tahqiran, janganlah engkau meremehkan amal baik itu walaupun kecil. Yaitu seperti apa? Walau antal ko akal kabi wajhin tolik. Yaitu walaupun dengan ketika engkau bertemu saudara kamu itu dengan wajah yang berseri-seri. Assalamualaikum, ahlan, kifalha, gimana kabarnya? Gitu, tanya berseri-seri. Itu juga amal baik, akan dibawa oleh pelakunya yang mengamalkan itu, yang beramal itu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menzalimi seorang hamba sama sekali. Wala yadhlimu rabbuka ahada, sama sekali Allah SWT tidak akan berbuat zalim kepada satu orang pun. Nah, kemarin kita bahas kemarin tentang zalim, kita bahas tentang zalim, tidak, Allah SWT mengharamkan atas dirinya berbuat zalim. Jadi faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, orang yang beramal walaupun amalnya itu kecil dari kebaikan, pasti dia akan mendapatkan balasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya. Mumpung belum ini Masya Allah, ini jarang orang mau ini. Ini yang tahu kayak gini nih, mau belajar ini, hafal, banyak orang hafal. Tapi enggak tahu maknanya. Banyak orang hafal ini, tazulzilatil ardu zilzala wa akhrajil, enggak tahu maknanya. Tapi setelah tahu maknanya, Masya Allah, ini dahsyat sekali. Ya, nambah iman kita. Ketika kita membacanya bisa di dalam hati kita memahami maknanya, Masya Allah. Ya, Fatihah sudah, Fatihah pernah kita bahas juga ya. Suratul Fatihah sudah. Kemudian wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa beramal mithqala dzarrah, sekecil biji dzarrah, atau kalau ini dulu kita memakna itu seperti biji kecilnya biji sawi, tapi masih kecil lagi sebenarnya. Mentang-mentang di Indonesia itu biji yang paling kecil itu biji sawi. Ya, diartikan seperti itu. Jadi biji yang sangat kecil di sini dzarrah al juz'iyyah alladzi la yatajazza wa huwa asgharu syai'. Ya, juz itu kepingan-kepingan yang tidak bisa, yang tidak nampak, kepingan-kepingan yang sangat kecil. Wa huwa asgharu syai', yaitu sesuatu yang sangat kecil. Dan orang yang beramal jelek, walaupun amalnya itu sekecil apapun, remeh, dianggap remeh, amal jelek itu pun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Remeh menyakiti orang, ghibah, ghibah dosa besar sebenarnya, tapi itu remeh karena gampang mengamalkannya. Ghibah, membicarakan kejelekan orang, membicarakan orang gini gini gini gini gini gini, aibnya, remeh itu, tapi itu luar biasa dosanya, dan itu pasti akan dihisab oleh Allah SWT. Ya, berbuat zalim kepada, kalau berbuat zalim kepada Allah SWT, melakukan kezaliman terhadap Allah SWT, mungkin Allah SWT Maha Pengampun, tapi kalau berbuat zalim kepada seorang hamba, maka akan dihisab oleh Allah SWT. Di akhirat tidak ada lagi dinar, dirham, tidak lagi amal, ada lagi amal soleh, ya, tidak lagi bisa beramal, afwan. Yang di akhirat itu adanya amal soleh. Jadi kalau ini, ya sudah, kalau kamu nggak punya ini, nggak punya kejelekan atau nggak punya apa, gantian. Kalau ini orang pernah menzalimi orang, orang yang dizalimi nanti akan diberi amal soleh. Wal'iyadzubillah. Dia jadi orang yang sangat merugi. Ma'nal ijmali. Jadi paham ya, secara letterlek saja. Kalau kita pengen lebih luas lagi, baca di kitab tafsir Ibnu Katsir. Ya, sana ini kan cuman dijelaskan secara rinci, tapi ini ketika ini tentang keluarnya apa namanya dzahab wal fiddah, ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Ya, nanti hari kiamat itu ahwalnya seperti itu, keluar orang-orang meninggal, itu ditafsirkan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna al-ijmali halaman 73. Hina ma yantahi amrud dunya, ketika yantahi, habis amrud dunya, perkara dunia, wa ya'ti, dan akan datang amrul akhirah. Agak cepat ya biar cepat selesai. Ya. Amrul akhirah, diperhatikan itunya. Wa ya'ti, dan akan datang amrul akhirah, perkara akhirat, tahtazzu, goncang al-ardu, bumi, ihtizazan anifa, dengan goncangan yang sangat keras. Goncangan ihtizazan, goncangan anifan, keras. Wa tatasyaqqaqu, dan akan hancur. Fayakhruju, maka akan keluar, min jawfiha, dari perut bumi, ma fiha, apa saja, min kunuzin, dari harta karun, wa ma'adin, dan timah, wa niran, ma'adin bisa diartikan zahab wal fiddah atau emas, perak, wa niran, dan niran, apa itu niran, api, wa amwat, dan orang-orang yang meninggal. Wa yahsulu, dan akan terjadi ad-dahsy, ketakutan. Lima, karena waqa'a biha, yang terjadi min inqilabin, dari sesuatu yang kebalik, wa khirabin, dan kerusakan. Jadi wa inqilab, ya apa-apa semua kebolak-balik dan seterusnya, hancur. Kharab, tahu kharab? Kharab niye. Tahu kharab itu bahasa Arab loh. Kharab itu apa? rusak, khorob. Jadi orang apa namanya, orang Urdu itu khorob itu bahasa Arab, wa khorobin, dan rusak. Biar antum ingat-ingat lah, kharban ya. Jadi kalimat ini jangan karban, antum kharban, karban ini karban, bukan karban itu salah. Kharbanun itu bahasa Arab sebenarnya fusha, ya kharban, ya kharban itu ininya kharban, insyaallah ya. Biasanya orang-orang sudah jengkel, ininya kharban. Ini jadi biar dikit-dikit lah, 10 tahun di negeri Arab kharban aja enggak tahu, nanti kan ini wah itu kharban, biar tahu ya kharban. Kharab ini kalimatnya digaris bawahi ya. Taunya lagi apa itu fusa, tahu fusa apa? Fusa kentut yang tidak berbunyi, burat kentut yang bunyi. Itu indahnya bahasa Arab, indahnya bahasa Arab luar biasa, sampai apa saja itu ada namanya, namanya beda-beda. Sering kita pas ngaji di ini dari Sabtu malam tuh, ini bahasa Indonesianya apa, sama bahasanya cuma dirubah dikit-dikit, tapi bahasa Arab itu ada bahasanya sendiri. Insyaallah, makanya yang belajar bahasa Arab jangan malas-malas. Yang belajar bahasa Arab saya diceritain oleh ustadznya, katanya sudah mulai banyak berkurang. Nah, nih, belum merasakan dzauq rasanya belajar bahasa Arab. Masya Allah luar biasa. Bahasa Arab itu tahu sedikit, waduh, masya Allah dapat lagi luar biasa. Ya saya paham, ya memang bahasa Arab tuh lumayan susah. Apalagi kalau belajar nahwunya, sorof, aduh suruh ngapalin ini lagi. Dan antum ini ya belajar inilah pelan-pelan, yang sudah memang azam niat belajar diteruskan belajarnya, jangan nanggung-nanggung ya. Itu termasuk seperti ini ya, adalah insyaallah taala, insyaallah ingatlah kalimat korban sama khorob. Ya jangan ngomong karban, sudah belajar di sini korban, karban latban. Ya kharban bahasa Arabnya ya, biar tahu. Eh, masya Allah kan tahu kharban, kharab bahasa Arabnya. Hina idin, pada waktu itu, yatasa'alu, manusia saling bertanya-tanya. Tasa'ala, yatasa'alu, itu dalam ilmu sorab itu juga beda. Tasa'ala, saling bertanya-tanya. Amma yatasa'alun, yatasa'alun, apa yang mereka pertanyakan? Yang mereka tanyakan adalah anin naba'il azim, tentang kabar yang sangat besar. Alladhi hum fihi yakhtalifun. Ya, itu kalau tahu artinya kayak gitu satu-satu ketika membaca tuh ininya apa lantunannya pun pas gitu titik komanya. Hina idin yatasa'alun nasu dhahilin. Hina idin, pada waktu itu, yatasa'alu, manusia saling bertanya, yatasa'alu saling bertanya, annasu manusia, dhahilin dalam keadaan takut, gemetar. Ya, dhahilin, hal ini. Ini belajar bahasa Arabnya ada yang sudah sampai hal loh. Zahilin ini hal, keadaannya takut. Ya. Malladhi hadatha fil lil ard. Apa malladhi? Apa yang malladhi? Apa yang? Ma itu apa? Alladhi yang hadatha terjadi lil ardi terhadap bumi. Ini kadang-kadang bahasa Arab itu bisa diartikan satu-satu, tapi kadang-kadang enggak bisa diartikan satu-satu. Paham? Ini contohnya ma, apa, alladzi yang, hadatha terjadi, lil ardi terhadap bumi. Ya, mereka saling bertanya-tanya, apa ini? Kenapa ini kok bisa seperti ini?" bertanya-tanya. Hatta waqa'a, sampai terjadi, fiha pada waktu itu malam narahu, apa yang belum pernah dia lihat min qabl dahulunya. Ya. Sehingga dia melihat apa yang terjadi, ya dia melihat sesuatu yang terjadi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Fayadullu ma hiya alaihi min ats-tsawrati wal 'unfi was-sud'i wat-tasaddu'i. Ya. Yang menunjukkan atas minat thawrah. Thawrah itu revolusi. Thawrah fi Suria. Thawrah fi thawrah. Thawrah itu revolusi. Yang apa namanya? Demo besar-besaran untuk menjatuhkan namanya apa? Revolusi apa ya? Kudeta. Thawrah itu masuk kudeta. Thawrah. Thawrah fi Mesir. Antum bisa ini kalau surat kabar, oh thawrah berarti kudeta. Lagi demo besar-besaran di Mesir, Suria, thawrah itu nama bahasa Arabnya. Maksudnya ini ya ini mungkin diartikan apa? Thawrah itu lagi wah lagi besar dahsyat, sesuatu yang sangat dahsyat, menakutkan. Wal unf kasar, unf itu artinya kasar sebenarnya. Ya. Wat tasaddu saling berbenturan. Ya. Ala anna Allah amaraha bidzalik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan hal itu. Bukan kejadian alam. Kalau kita dengar, wah ini karena kejadian alam. Di situ seperti ini, mungkin Allah berbuat lain. Itu kan secara teori. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Semua atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa tahaddatsu kal ardu ahadithaha bi anna Allah qala laha kunni kuni kharaba. Dan terjadilah bumi apa yang terjadi karena Allah Subhanahu wa taala berkata kuni kharaba, terjadilah kerusakan. Kuni terjadilah wahai engkau bumi kharaba, rusak karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ini memerintahkan sesuatu cukup dengan kalimat kun fayakun. Ya. Kuni terjadilah kharaba. Kemudian yang ketiga, thumma yakhrujul mauta, thumma yakhruju, kemudian akan keluar al mauta, orang-orang yang mati, min kuburihim, dari kubur-kubur mereka. Kubur jamak dari qabrun. Qabr itu satu. Tapi kalau kubur jamak. Ya, kubur. Ini, oh itu ada kubur, kubur di sana. Tempatnya namanya makbarah. Kalau kubur, tempatnya namanya makbarah. Mutafarriqin dengan mutafarriqin dengan apa? Beda-beda. Ya, dengan beda-beda ya. Jadi enggak berpencaran, pencar-pencar, apa bahasa Indonesia ya, bercerai-berai, semuanya kesana kemari, kesana kemari. Ya ini cerai-berai itu kayaknya kelompok dari ini mutafarriq, firqah, membuat firqah-firqah, kelompok-kelompok. Ya, ya berserakan, nah, yang tepat itu berserakan, ya, berserakan. Min kuburihin mutafarriqin, berserakan. Ya. Fayurihimullahu jazaa amalihim fid dunya. Allah Subhanahu wa fayurihim, menampakkan kepada mereka. Allah menampakkan kepada mereka jazaa amalihim fid dunya. Balasan amal-amal mereka ketika mereka masih beramal di dunia. Jadi nanti sudah tahu amal-amal. Jadi manusia itu ketika waktu itu sudah mikir, ya Allah, apa amal saya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian salaf sering saya ucapkan, ikhwan sekalian, kita itu harus senantiasa mengharap. Selain kita harus khauf, harus juga roja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian salaf sambil sedih, dia merasa sedih. Kalau salaf dulu masyaallah kayak apa amalnya. Dia bilang, kalau seandainya saya tahu sujud saya sekali saja itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjadi kebahagiaan bagi saya. Sekarang kita enggak tahu. Udah sholat ini enggak benar, kita kadang-kadang masya Allah sholat kita ya Allah ikhwan. Jadi sholat tapi sahun. Lupa sholatnya itu. Jadi kita membaca Fatihah, membaca surat itu karena kebiasaan. Bahkan rokaat itu bukan karena kebiasaan. Jadi azhur. Lupa loh. Ternyata sudah selesai, selesai sholat selesai. Gak ada pengaruhnya sama sekali. Jadi ya Allah, semoga Allah SWT mengingatkan kita semuanya. Semua, saya sendiri juga seperti itu ya Allah. Ya. Jadi sholat tuh kayak gitu, sholat seperti itu minta surga. Ya Allah, sholatnya sholatnya orang langka, orang lalai. Ya, itu kita sadar, saya sendiri seperti itu, subhanallah. Jadi ayo kita rubah kita ini. Rubahnya dengan apa ya? Setelah ngaji ini sadar. Sadar. Nanti sebulan, seminggu sadar, habis itu kendor lagi. Makanya ngaji itu enggak ini. Karena sebenarnya nasihat untuk kita sendiri. Ya, nasihat untuk kita sendiri agar kita itu senantiasa memperbaiki amal kita. Tentunya memperbaiki amal itu dengan sunnah Rasulullah SAW. Termasuk yang disebutkan oleh para ulama, khusyuk itu apa? Ketika dia tahu mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang rukun, itu tahu semuanya. Dan dia tidak ada sunnah sedikit pun, kecil sekecil apapun, kecuali diamalkan. Itu namanya khusyuk. Kemudian faman amila khairan walau yasiran kufiya alaihi. Barang siapa beramal kebaikan, faman amila beramal khairan kebaikan, walau yasiran, walaupun ringan atau sedikit, kufiya alaihi, maka akan dibalas kepadanya. Wa man irtakaba syarran, barang siapa melakukan kejelekan, walau qalilan, walaupun sedikit, maka akan diuqiba alaihi, akan dibalas siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo belajar bahasa Arab dikit-dikit. Di sini ada takwim, ya, ada tamrin. Ada tamrin, ada latihannya. Sil bainal kalimatin, biar nanti kalau ngajarin anak-anak bahasa Arab agak ringan. Ya. Ini belajar ini sil, sambunglah bainal kalimat, antara kalimat wa ma'naha fi ma yali, dan maknanya di bawah ini. Zalzalat itu maknanya apa? Zalzalat maknanya apa? Apa? Zalzalat yang pertama maknanya apa? Di kurung yang pertama itu istilahnya, kemudian yang kedua adalah maknanya. Zalzalat apa maknanya itu? Zalzalat ihtazzat ihtizazan anifa, bergetar. Zalzalat itu ihtizazan anifa. Kemudian afqalaha maknanya apa? Afqal apa? Ma'adinu, al-ma'adinu wan-niran. Ma'adin itu barang-barang yang ada di dalam itu. Wan-niran dan api. Allati fi jawfiha, yang berada di dalamnya. Yasduru an-nasu. Yasduru an-nasu. Apa artinya saudara yasduru? Yakhruju, keluar artinya, ya. Yasturun nasu yakhrujuna ba'da ba'thihim. Ya, yasturu keluar manusia. Manusia yasturun nasu. Keluar manusia ba'da ba'thihim. Kemudian ashtata wa qulubuhum shatta dzalika bi annahum qaumun la yafqahun. Shatta, orang-orang munafik, orang-orang kafir itu seakan-akan dia bersatu, tapi qulubuhum, hati mereka shatta, bercerai-berai. Shatta ashtata artinya adalah mutafarriqina mukhtalifin, mereka saling berpecah belah. Ya, mutafarriqin. Mithqalun miqdar, Mithqal, mithqal itu timbangan, miqdar itu juga timbangan. Dzarrah, dzurrah, dzurrah, tahu dzurrah itu siapa yang tahu artinya dzurrah? Atom, terus lainnya, dzurrah bisa diartikan atom. Kalau buah-buahan? Apa? Jagung. Dzurrah itu jagung. Antum di sini beli ini. Beli jagung yang di depan-depan supermarket, yang ini. Ishtari dzurrah. Fi dzurrah sadiq. Dzurrah, dzurrah itu jagung. Bahasa Arab, jagung. Tapi artinya banyak sekali. Kalau di dalam Al-Qur'an dzurrah berarti sesuatu yang sangat kecil. Biji yang sangat kecil. Karena wallahu a'lam, mungkin biji-bijian yang makan dimakan yang kecil itu mungkin cuma dzurrah, akhirnya ini bijinya karena biji-bijinya kecil. Wallahu a'lam. Ini penafsiran saya, jangan diambil. Wallahu a'lam, enggak tahu ya. Enggak tahu. Dzurrah artinya itu apa? Jagung. Nah, di sini ada akmil al-faraghat. Sempurnakanlah titik-titik di bawah sini, bawah ini. Bil kalimatil munasibah mimma baina qausaini, dengan kalimat yang cocok antara dua kurung di atas, suruh gabungin. Suratuz zalzalah itu surah apa? Madaniyah apa makkiyah? Madaniyah. Wa hiya tashabbaha surah, yang menyerupai surah makkiyah. Lima fiha min ahwali yaumil qiyamah, ya. Wahia huna tatahaddathu an az-zalzalatil anif alladhi yakunu baina yadayi sa'ah. Ya, sa'ah itu berikutnya sa'ah. Ini az-zalzalah itu sebenarnya harus ada stripnya, setelah al-qiyamah itu ada stripnya. Nah, ini suruh nerusin. Mungkin nanti ada lagi suruh nerusin lagi, dihafalin, dicoba. Pas ikhtibar, pas ada ikhtibar yang mau ikut ikhtibar, ya. Idza zulzilatil ardu, ditulis idza zulzilatil ardu zilzalaha, sambil dimaknai. Kalau yang ikut, kalau yang enggak ikut ya enggak ada masalah. Ya. Pengen ikut, pengen tahu kemampuannya ya ikut nanti pas tes di akhir bulan, di awal bulan Januari. Ikut aja. Coba kemampuannya seperti apa. Nanti insyaallah taala saya buat rangkuman ini ya, yang berbahasa Indonesia insyaallah taala. Soalnya bahasa Indonesia insyaallah. Kemudian apa faedah? Faedah-faedah yang ini bahasa Indonesia aja. Faedah yang bisa kita ambil dari surah Az-Zalzalah. Siapa yang bisa menyebutkan beberapa faedah dari surah Az-Zalzalah yang bisa kita dapat dari surah Az-Zalzalah? Yang pertama contohnya, bahwasanya mendekati hari kiamat itu bumi akan berguncang. Kemudian yang kedua apa? Dengan goncangnya bumi tersebut, Allah SWT akan mengeluarkan apa? Isi bumi berupa apa saja? Emas, perak, orang yang sudah meninggal, ya. Ma'adin itu bisa diartikan juga timah. Timah itu memang dari dasar bumi. Ma'adin itu juga diartikan timah. Timah itu di bumi ya, di bawah bumi juga ya. Oh, itu. Ini yang belajar antum timah, dan ini antum yang belajar ini tuh. Kalau saya dari kecil belajarnya ini, ya kacang atom belajarnya, ya. Yang ini timah itu di bumi ya kan? Yang kerja di bagian-bagian timah panas-panas, ada juga yang kerja di panas-panas ibu-ibunya kerja di dapur. Ya, kemudian berikutnya Ikhwan, apa faedah dari ayat itu? Ya, pada waktu itu manusia akan saling bertanya-tanya. Faedah berikutnya apa? Faedah berikutnya apa? Faedah berikutnya apa? Ya, terjadinya itu atas perintah Allah SWT, bukan kejadian alam. Ingat-ingat itu, kejadian alam, ini kejadian alam. Salah kalimat seperti itu. itu adalah atas perintah Allah SWT. Ini dalilnya. Jazakallah khair. Terus yang lainnya, faedahnya. Jadi biar kita itu pulang dari az-zalzalah itu tahu gini-gini. Faedahnya tahu, itulah intisari daripada surah az-zalzalah itu. Ya, Allah akan menampakkan balasan-balasan kepada manusia. Ya. Balasan baik sekecil apapun akan diberikan oleh Allah SWT. Balasan jelek sekecil apapun juga akan diberikan oleh Allah SWT. Allah SWT tidak akan berbuat zalim. Kemudian yang penting pada waktu itu manusia mengetahui amal-amalnya sendiri, sudah tahu. Enggak perlu disebutkan. Seperti halnya firman Allah SWT dalam surah Al-Isra, "Kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba." Cukup manusia sendiri yang ini mau dihisab tuh udah tahu. Wah, saya kepergi kemana? Ya. Saya itu layaknya di mana tahu dia. Ya, tahu sendiri dah. Sekarang aja belum meninggal manusia itu udah tahu. Amalnya seperti apa? Amalnya itu bisa menghantarkan dia ke surga atau tidak itu sudah tahu. Itu manusia. Semoga saja kita termasuk orang-orang yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju surganya Allah Subhanahu wa taala dan diterima semua amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas pada siang hari ini. Tentunya ini saya akan beritahu ke antum, sebagian ini ada yang contohnya apa tema-tema yang diulang-ulang dan selisihnya cuma sedikit saja tentang haji, tentang umroh, sama seperti yang tahun lalu. Mungkin yang saya akhirkan itu nanti kemudian dilihat di buku panduan pada mustawa awal, ya, seperti itu. Karena mau terus juga udah waktunya udah. Kalau terus-terus nanti malah gak nyambung. Sedikit tapi ada ininya, ada intisarinya, ya. Seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.